sampai bikin kamu mampu. Jujur tak ada pacar lebih dariku mencintai kamu. Sayangku tahu akhirnya nanti kamu balik padaku. Padaku gemes mau cubit-cubit, rasanya pengen jadi-jadi. Bohong walau sedikit, sakit baby sakit, nanti aku gigit-gigit. Kalau nakal-nakal pura-pura baik, nanti aku gigit.